Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima thumma maba'ad. Fa inna asdaqal kalam kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa saral umur muhdatsatuha fa inna kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Akhibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, punya waktu luang, dan Allah kumpulkan dalam keadaan taat kepadanya, menjalankan perintah dari serangkaian perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, mencari ilmu agama dan bermajelis di majelis ilmu. Semua ini barakallahu fikum la haula wala quwwah, bukan daya upaya dan kekuatan kita, melainkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mengingat peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam kitabnya, dan juga peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis-hadis sahihnya, terkhusus yang terkait dengan pendidikan anak yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan anak-anak terhadap orang tuanya dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan anak-anak bagi kedua orang tuanya sebagai pemberian Allah Jalla wa'ala kepada orang tua. Anak itu Allah posisikan sebagai hibah, pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tuanya. Sehingga anak bagi kedua orang tuanya itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Allah sebut hibah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yahluku ma yasha, yahabu lima yasha inathan, wa yahabu lima yasha abduku, au yuzawijuhum dukrana wa inatha, wa yaja'alu man yasha aqiman, innahu alimun qadir. Allah berfirman, kerajaan, kekuasaan langit-langit dan bumi ini hanya milik Allah. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan hibah pemberian kepada orang-orang yang dikehendaki, anak-anak perempuan. Dan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, anak-anak laki-laki. Atau Allah berikan sepasang anak bagi orang yang Allah kehendaki. Ada padanya anak laki-laki, ada pula padanya anak perempuan. Dan Allah jadikan orang-orang yang Allah kehendaki tidak punya keturunan. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya ada yang diberi anak perempuan saja, ada yang diberi anak semuanya laki-laki, ada yang anaknya laki perempuan, dan ada yang Allah jadikan tidak punya keturunan. Dikatakan oleh Al-Imam Ishaq bin Bisr, nazalat hadhil ayah fil anbiya thumma amat. Ayat ini turun pada para nabi, kemudian ayat ini menyeluruh kepada semua manusia. Maka di kalangan para nabi, ada yang Allah beri anak semuanya perempuan, tidak punya keturunan laki-laki. Sebagaimana yang ada pada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, semua anaknya perempuan. Kata beliau, walut abul banat lam yulad lahu dhakar. Nabi Lut itu bapaknya perempuan, anaknya semua perempuan, tidak terlahir untuknya anak laki-laki. Wa Ibrahim diddu, sedangkan Nabi Ibrahim kebalikannya, semua anaknya laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Wa Muhammad alaihi salatu wassalam wulidalahu sinfan, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir untuk beliau ya anak perempuan, ya anak laki-laki. Wa Yahya ibn Zakaria aqimun, sedangkan Nabi Yahya ibn Zakaria tidak memiliki keturunan. maka dengan hikmah yang Allah saja yang tahu, hikmah di semua kejadian yang di dalam kekuasaannya langit dan bumi, demikian keadaan manusia. Ada yang anaknya perempuan, tidak punya anak laki-laki. Ada yang anaknya laki-laki semua, tidak punya anak perempuan. Ada yang anaknya lengkap, perempuan, laki-laki. Ada pula yang Allah kehendaki tidak punya keturunan. Semuanya adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melihat ini, orang tua yang dia diberi pemberian oleh Allah ta'ala, wajib mensyukurinya. Apakah perempuan semua? Apakah laki-laki semua? Apa walhamdulillah lengkap, ada laki-laki, ada perempuan? Itu Allah berikan sebagai karunia kepada kita semua. Maka hendaknya disyukuri karunia tersebut, dijaga dan dijadikan apa yang Allah karuniakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Akhibati fillah, a'azzani Allah wa'iyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian berupa anak turun ini bukan sekedar pemberian biasa. Bahkan Allah jadikan anak itu perhiasan. Yakni yang namanya perhiasan menjadikan hidup manusia itu lebih terasa indah dengan kehadiran anak-anak yang ada di sisinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mal wal-banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan, itu seringnya perhiasan itu dalam rangka dipamerkan dan dibanggakan. Yang dipamerkan keindahannya, banyaknya, dan yang memilikinya bangga dengan orang lain melihat keindahan perhiasannya, banyaknya harta bendanya. Maka barakallahu fikum, sebuah perhiasan, suatu kebanggaan, kadang-kadang melalaikan. Sekalipun hidupmu indah, banyak pada sisimu harta, lengkap anak keturunan, laki perempuan, membanggakan dan menyenangkan. Maka Allah ingatkan, perhiasan kadang menyilaukan orang, melalaikan orang. Allah katakan, wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbi thawaba wa khairun amala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Dan ingat, al-baqiyatu shalihat, yang selain dari anak dan harta, ada perkara-perkara baik lainnya. Artinya orang yang barakallahu fikum padanya ada anak, ada harta, jangan merasa itu tujuan hidup dan itu yang terbaik bagi dirinya. Bagi yang Allah tidak beri anak, maka sungguhnya yang selain anak dan harta, tidak Allah berikan harta yang melimpah, selain dari itu ada perkara lain. dari berbagai macam ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, hak-haknya Allah, hak-haknya para hamba, sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, masih banyak lagi dari perkara yang ada di dunia ini yang dia itu khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Rabbmu dari sisi thawaba pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik cita-cita. Jangan cita-cita itu berhenti pada harta dan keturunan. Ada yang lainnya yang merupakan khairu amala, cita-cita yang lebih baik, yakni apa? Balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni apa? Pahala kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang Allah senantiasa lipat gandakan banyaknya. Allah ingatkan ini. Manusia bisa lalai terhadap pemberian Allah ini, bisa lupa karena syahwatnya memang senang kepada yang namanya harta, benda, anak. Sebagaimana Allah jelaskan, zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayah wal qanatir al muqantarah minad dhahab wal fidah dan yang lainnya. Memang Allah hiasi, nampak menyenangkan, nampak menarik bagi syahwat keinginan nafsu manusia, yakni perempuan, anak-anak, dan perhiasan emas maupun perak, wal khail musawamah, kuda tunggangan, kendaraan yang membanggakan, wal an'am wal hars, peternakan, persawahan, bisnis. Itu suatu yang sangat syahwatnya manusia terseret mengikuti permainannya, pergolakannya, kesenangannya, sehingga bisa melupakan segalanya. Maka yang seperti ini, apa-apa yang menyenangkan manusia, membanggakan manusia, menyita banyak perhatiannya manusia, selalu Allah ingatkan tentang apa yang di sisi Allah. Karena apa yang ada di sekitar dia dari yang menarik syahwat nafsu manusia ini selingnya melalikan apa yang ada di sisi Allah. Maka ayat pun Allah tutup dengan penjelasan semua tadi. Wanita, anak, perhiasan, emas, perak, kendaraan yang membanggakan, peternakan, bisnis, persawahan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu cuma perhiasan gemerlap hidup di dunia. Kalau dunia usai, usai sudah semuanya. Ketika sudah dikubur, tidak membanggakan lagi mobil yang kamu punya, istri yang mendampingimu, anak-anak yang menjadi permata hatimu. Usai sudah. Kebunmu yang luas, sapimu yang banyak, usai semua. Karena itu mataul hayati dunya. Dan Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itu ada sebaik-baik tempat kembali, yakni kebahagiaan yang tidak ada usainya, kebanggaan yang patut untuk dibanggakan. Ketika Allah berbicara al-mal wal-banun, diingatkan yang di sisi Allah lebih baik. Jangan semua itu melalaikanmu, menjadi target utamamu dalam keadaan kamu tidak tahu sebatas mana kesempatan hidupmu. Masih ngejar ini, itu, dan melalaikan apa yang mestinya kamu kejar dari bekal akhirat. Sampai sibuk apa yang mestinya jadi target utama, jadi sasaran sampingan. Ibadah di waktu-waktu longgar, ngaji, taklim, sisa-sisa waktu, semuanya tercurah untuk apa yang hawa nafsu manusia ini tercengang dengan gemerlap keindahan perhiasan dunia, wanita, anak, harta benda, bisnis, dan yang lainnya. Maka Allah ingatkan berulang-ulang, wama indallah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih penting, lebih diberi porsi yang lebih banyak. Sedangkan dunia, walatan sanasibaka minad dunia, sekedar jangan kamu lupakan hak kamu, bagian kamu yang ada di dunia, ambil. Adapun ini sasaran utama, target pertama dan utama. Tidak pantas diberi sisa-sisa waktu. Kalau ada waktu longgar, kalau tidak sibuk, kalau tidak repot. Maka Allah ingatkan berulang-ulang, yakni barakallahu fikum, di sisi Allah lebih baik pahala, lebih baik sebagai cita-cita. Yang di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. Makanya keadaan harta, anak yang menyenangkan syahwatnya manusia, membanggakan, bahkan wa'iyadubillah kadang-kadang meremehkan terhadap orang-orang yang pada sisinya sedikit harta, sedikit keturunan, atau bahkan tidak Allah karuniakan keturunan. Kadang timbul lebih hebat, lebih baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah ingatkan, selain sekedar Allah ingatkan yang di sisi Allah lebih baik, Allah ingatkan anak, harta, istri itu fitnah, ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, hanyasanya harta-harta kalian itu, anak-anak kalian itu fitnah, ujian dari Allah. Ujian. Bukan sekedar pemberian untuk dibanggakan, tapi itu ujian. Dan lagi-lagi Allah tutup ayat dengan wa anallahu indahu ajrun azim. Di sisi kamu harta dan anak sebagai ujian, dan yang di sisi Allah pahala yang besar kalau kamu lulus menghadapi ujian tadi. Duniamu, hartamu, anak-anakmu tidak melalaikan dari tanggung jawab syariat terkait harta dan anak-anak. Jadikan hartamu, jadikan anak-anakmu sebagai suatu yang mengantarkan kamu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan jadikan perkara yang melalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan supaya manusia sadar benar, di sisi Allah jauh lebih baik dari semuanya. Anak, harta memang permata, perhiasan kehidupan di dunia. Hidup jadi nampak lebih hidup. Hidup jadi nampak lebih indah. Namun ingat itu fitnah. Dan bahkan Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min aswajikum wa auladikum adduwan lakum. Bukan cuma ujian. Sungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian, artinya tidak semua istri. Dan di antara anak-anak kalian, artinya tidak semua anak-anak kalian, itu posisinya bahkan musuh kalian. Yang akan menghancurkan dan membinasakan kalian. Namanya musuh, mestinya menginginkan berbagai macam kejelekan kalian dapatkan. Allah nyatakan, inna min aswajikum wa auladikum. Inna min aswajikum wa auladikum. Sebagian dari anak-anak kalian benar-benar musuh. Menghalangi ketaatan, sulit diajak taat. Memalingkan dari ketaatan. Wa iyadu billahi min dalik. Maka Allah peringatkan, fahdharuhum, waspada kalian dengan mereka. Kapan istri itu dirasa sebagai musuh yang mengajak kepada kejelekan, yang menghalangi dari ketaatan, kalian harus peka. Kapan anak ini mulai jadi posisinya sebagai musuh, mempersulit kita untuk meraih kebaikan, harus peka. Fahdaru, waspada kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di sini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang merupakan musuh tadi sebagian istrinya orang-orang yang beriman. Sebagian anak-anak dari anak-anak orang-orang yang beriman. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai kalian tertipu oleh istri-istri dan anak-anak. Karena apa? Sebagian mereka ada yang menjadi musuhmu. Musuh yang menghendaki kejelekan untuk dirimu. Maka Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya mengingatkan, wa wadhifatuk. Maka tugasmu, al-hadr miman hadihi wasfuhu. Kita itu sikapnya waspada. Istri ini musuh dalam selimut atau bukan? Anak ini musuh atau partner? Kita harus tahu. Harus senantiasa waspada. Itu tugas. Kenapa? Wan nafs majbulah ala mahabbatil aswaj wal aulad. Kalau nafsunya kita manusia ini diciptakan oleh Allah, dicetak untuk sayang sama istri, sayang sama anak. Ketika keliru mau membenarkan, rasa cintanya mengalahkan, tidak tega. Tidak kuasa. Seperti itu kondisinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita di ayat ini. Bahwasanya kecintaan kita, sayang kita kepada istri dan anak, tentunya perasaan sayang, cinta kepada istri dan anak ini menuntut kita untuk mentaati tuntutan-tuntutan istri dan anak. Dan itu sebisa mungkin kita penuhi sebagai bentuk muamalah yang baik dari kita kepada mereka. Namun di dalam memenuhi tuntutan istri, tuntutan anak, kita harus waspada kepada tuntutan-tuntutan yang sesungguhnya adalah sebab-sebab munculnya bencana dunia dan akhirat. Tuntutan-tuntutan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, di dalam surat At-Taghabun ayat 14-15 rangkaian ayat ini. Ingat, jangan semuanya dituruti, menuruti apa yang dibenarkan syariat. Karena memang tuntutan muamalah antara suami istri, orang tua dan anak adalah memperhatikan kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Namun jangan sampai memenuhi kebutuhan mereka dengan mengorbankan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala yang besar. Kemudian barakallahu fikum, anak selain pemberiannya Allah, hibatullah, hibahnya Allah kepada kita, juga sebagai perhiasan yang menghiasi hidup kita, terasa indah, terasa menyenangkan dengan kehadiran mereka, juga sebagai ujian bahkan musuh bagi kita, yang membuat kita jengkel bukan main, sulit untuk mengajaknya taat, senangnya menuntut kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, wa iyadu billahi min dalik. Anak juga merupakan wasiyah, wasiat anak itu yang harus dijaga, namanya wasiat itu. Sebagaimana Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian di dalam anak-anak kalian. Walaupun ayat ini turun terkait mawarits, namun ayat ini umum. Ada wasiat yang Allah pesankan untuk kita jaga terkait anak-anak kita. Nah, dan kita ingat ketika Allah karuniakan kepada kita anak, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan senang kepada al-haq, condong kepada al-haq, benci kepada al-ithm. Manusia yang masih di atas fitrahnya, dia itu ingin dinilai sebagai orang yang baik dan di atas kebaikan. Dan dia malu, sakit, tidak suka kalau dia dinilai sebagai orang yang keluar dari kebenaran dan kebaikan. Ini masih di atas fitrahnya. Sedangkan bayi yang terlahir di dunia ini semua, kullu mauludin yulad ala fitrah. Maka sesungguhnya Nabi katakan, fa abawahu ayuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya ini yang menjadikan sebab jiwa-jiwa yang terlahir di atas fitrahnya tadi keluar dari fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anak yang lahir tadi menjadi Yahudi atau punya pola pikir Yahudi. Menjadi yang lahir ini Nasrani atau punya pola pikir seperti Nasrani. Atau menjadi Majusi, para penghamba api yang mendewakan materi, materialisme. Kedua orang tuanya yang mempengaruhi putra putri mereka keluar dari fitrahnya. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kedua orang tuanya lah yang mengeluarkan anak ini dari fitrah. Maka barakallahu fikum, kita introspeksi. Cara pandang anak kita ini masih cara pandangnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, atau sudah bergeser kepada cara pandang yang fitrah. Kita harus peka. Karena kalau sampai punya pola pikir Yahudi, Nasrani, Majusi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya ini tidak disebut di sini, maka gurunya lah yang menjadikan dia Nasrani, maka tetangganya lah. Kalaupun dia sebabnya berteman dengan tetangga yang pola pikirnya Yahudi kemudian jadi Yahudi, orang tuanya tetap yang bertanggung jawab. Kenapa tidak dia awasi? Kalaupun ditaruh di tempat pendidikannya Nasrani Yahudi, kenapa dia tempatkan di sana? Kenapa tidak diawasi? Orang tuanya tetap. Maka ingat ini. Kita yang intens, yang sering berkomunikasi dengan anak untuk menilai sejauh mana anak ini berubah dari fitrahnya. Supaya kita tidak terlambat untuk mengembalikannya. Suatu yang masih dekat, belum jauh, walaupun tersesat masih bisa balik. Jangan sampai dia tersesat dalam keadaan dalalam ba'ida. Sudah terlalu jauh. Sedini mungkin diluruskan kalau ada kebengkokan. Di sini para penanam Holtikultura Karanganyar terkenal. Kalau dahan masih hijau, tidak seperti yang kita inginkan arah tumbuhnya, kita luruskan, kita kasih kawat. Nanti akhirnya bisa seperti yang kita kehendaki ketika masih hijau dahannya. Tapi kalau sudah jadi kayu, bengkok-bengkok, antum luruskan, tidak bisa. Korban harus dipotong. Dan apa? Dibuang jadi kayu bakar. Maka mumpung masih anak-anak, perhatikan, tanya, kayak apa pandangannya, siapa idolanya, apa yang digandrunginya. Bajunya santri, idolanya geng motor. Ini lagu ngetren. Nah, barakallahu fikum. Di ma'had, kisem tahfid, cita-citanya pembalap. Ini kalau sampai tidak diketahui, bahaya. Orang tua harus peka, jelaskan apa hakikat geng motor. Barakallahu fikum. Apa yang kamu banggakan dari mereka? Jelaskan sedetail-detailnya. Jangan biarkan itu terus tumbuh. Maka dari itu ingat, Nabi SAW di dalam sabdanya ini menunjuk, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab kalau anak-anak ini rusak. Rusak fitrahnya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia berpola pikir Nasrani atau bahkan wa'iyadubillah indalik Nasrani. Maka akhibati fillah, wafaqanallahu jami' ila ma yuhibbu wa yarda. Kewajiban kedua orang tuanya atas anak-anak yang kita ketahui sebagai karunia Allah, pemberian Allah, nikmat dari Allah yang membuat nikmat hidup ini, namun juga yang menjadi ujian bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ternyata itu wasiat yang harus kita jaga dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah karuniakan berupa anak yang merupakan wasiat Allah kepada kita. Wajiban kita sebagai kedua orang tua, tarbiyatul abna ala salah linajati dunya wal akhirah, mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dalam rangka menyelamatkan dan memberikan kesuksesan mereka di kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka Allah pesankan kepada kepala rumah tangga, para suami. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini tugas pertama bagi orang tua, terkhusus para aba. Tugas kalian jaga anak-anak kalian, istri-istri kalian dari neraka. Ayat menuntut kita sekarang ini koreksi sejauh mana penjagaan kita sebagai suami terhadap istri-istri kita dan anak-anak kita. Sejauh mana penjagaan kita? Apakah kita sebagai suami memantau perhatian terhadap kegiatan istri dan anak-anak kita? Masalahnya jaga, jangan sampai masuk neraka. Sejauh mana kita tahu? Sejauh mana penjagaan kita? Kita sendiri yang tahu. Apakah kita termasuk seorang yang benar-benar menjaga? Atau wa'iyadubillah min dalik, orang-orang yang terlena. Gara-gara kita sibuk tadi dengan gemerlapnya dunia, sibuk tidak memperhatikan pendidikan istri, pendidikan anak-anak dalam keadaan istri diamanahkan kepada kita, Allah ciptakan min dila'in, dari tulang rusuk yang bengkok. yang setiap hari kita harus meluruskan setahap demi setahap kebengkokannya. Istausu bin nisa khaira. Sering kamu berwasiat kepada istrimu kebaikan. Kadang karena kesibukan enggak pernah berwasiat. Pulang ke rumah, persiapan tidur malam. Bangun pagi, persiapan berangkat ke tempat perniagaan. Ya ke ladang, ke peternakan, ke pasar, dan lain sebagainya. Kapan berwasiatnya? Kapan tahu apa yang terjadi pada istri dan anak-anaknya? Istrinya yang tercipta dari tulang yang bengkok, yang butuh tahap yang sangat lama dan butuh kesabaran untuk memperbaikinya, juga anaknya. Kalau dibiarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakahu lam yazal awaj. Kalau kamu tinggalkan, kamu biarkan, tidak pernah kamu wasiati, dia akan terus bengkok. Anak-anak juga demikian. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sejauh mana kita menjadi orang yang benar-benar menjalankan tugas Allah ini? Kapan kita mengawasi? Tahu kita kegiatan istri kita? Tahu kita anak-anak kita? Coba kita lihat mayoritas orang. Dan koreksi diri kita pertama. Jangan ketika melihat istri bermasalah, anak penuh masalah, baru kita teriak-teriak. Kadang kalau mau introspeksi, ini gara-gara pengawasanmu yang terlalu longgar. Gara-gara kamu khianat terhadap amanah yang Allah amanahkan kepada kalian. Itu yang disalahkan istrinya, yang disalahkan anaknya. Sedangkan dia, upaya penjagaan kepada mereka bisa dibilang nol. Kalaupun tidak mau 0,0001. Jangan minta lebih. Oh, istri tidak bisa dididik. Ini perlu diganti atau perlu ditambah? Nah. Yang ditambah perhatianmu, penjagaanmu. Kalau kamu nambah dalam keadaan pengawasanmu seperti itu, nambah korban. Istri yang juga akhirnya tidak beres. Lahir darinya anak-anak yang tidak beres lagi. Mau nambah ketidakberesan lagi. Coba koreksi, kenapa bisa seperti itu istrimu? Habis daripada ribut, saya biarkan. Masya Allah. Ribut untuk baik. Lebih baik. Baik untuk, nah, lebih baik daripada baik tapi ujungnya ribut. Barakallahu fikum. Ini tugas pertama dan ini yang menjadi koreksi kita. Sejauh mana pengawasan kita, penjagaan kita, pelaksanaan kita terhadap amanah Allah Jalla wa ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini menuntut kita sebagai suami untuk berbenah diri. Sebelum membenahi keluarga. Nanti kita akan bahas perkara ini lebih rinci insyaallah. Al-muhim, Allah menuntut kita untuk menjaga diri kita dengan menekan diri kita untuk memperbaiki diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangannya, bertaubat ketika kita tergelincir pada perbuatan yang Allah murka karenanya, segera bertaubat. Dan wajib kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang kita tergelincir padanya. Kemudian menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dengan cara mendidik adab kepada mereka. mengajarkan ilmu agama kepada mereka, dan memang memaksa mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan orang yang menjaga keluarga, memaksa keluarga untuk taat, kalau dia sendiri tidak taat, maka sulit untuk bisa memberikan yang demikian ini. Faqidushay la yu'ti, orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Kemudian barakallahu fikum, Allah perintahkan kepada para suami, terkhusus perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlak bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat, untuk menegakkan sholat. Kita juga koreksi sejauh mana kepedulian kita terhadap tegaknya sholat di keluarga kita. Pernahkah kita sebagai orang yang memerintahkan sholat, bukan cuma mengerjakan sholat, menegakkan sholat, sholat ditunaikan dalam keadaan baik, dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tumakninahnya, khusyuknya, kaifiyahnya. Pernahkah kita sebagai orang tua mengawasi sudah benarkah sholat anak-anak kita? Gimana takbiratul ihramnya? Gimana dia ruku? Gimana dia sujud? Atau sekedar kita sebagai orang tua sekedar yang penting lihat anaknya sholat, benar atau tidak sholatnya, tidak pernah dicek. Gimana duduknya, iftirasnya, tawaruknya? Tidak pernah mengecek. Bahkan sebagian orang wa'iyadu billahi min dzalik tidak menanyakan anaknya ketika pulang dari pergi, sudah sholat belum? Yang ditanya ada PR enggak? Ini keadaan orang tua. Coba, apakah kita juga melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini? Memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita sholat, dan kita perhatian sekali padanya. Kalau sekedar memerintahkan sholat, sholat sudah selesai. Tapi ini tidak demikian. Bagaimana sholat itu tegak di keluarga kita? Maka Allah perintahkan wastabir 'alaiha. Yang tekun dan jangan kenal jemu di dalam memantau sholat keluarga kita ini. Ini bagaimana menegakkannya, batasan-batasannya, rukunnya, adab-adabnya, kekhusyuannya. Kalau sekedar mengerjakan ringan ya akhi. Namun menjaga rukun-rukunnya, menjaga kekhusyuannya, kita saja berjibaku. Setelah takbir, dohir kita sholat, angan ini entah kemana. Dan kita harus jatuh bangun untuk kita menjadikan lahir batin kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Bukan lahir kita menghadap kiblat, namun batin kita lari entah kemana. Bagaimana kita menanamkan sholat yang khusyuk, tumakninah, lengkap syaratnya, tegak rukunnya, dihiasi dengan muka milatnya. Sejauh mana kita punya perhatian mendidik kaifiyah sholat yang benar, melatih kekhusyuan sholat keluarga kita, anak kita, sejauh mana? Padahal ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang tua beralasan tidak cukup waktu untuk terus bisa mengawasi ini. Kenapa kan saya harus mencari rezeki mereka? Maka Allah lanjutkan ayat ini. Lanas'aluka rizqa. Allah tidak minta kamu itu memberi rezeki kepada yang kamu jadikan. Saya kan harus mikir rezeki mereka. Allah tidak minta. Nahnu narzuquk. Aku yang memberi rezeki kamu. Mana apa alasan sibuk nyari rezeki, memenuhi rezeki mereka? Aku bahkan yang memenuhi rezekimu. Wal akibatu litaqwa. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa dan punya takwa karena sebab ketakwaannya. Allah subhanahu wa ta'ala jamin semua rezeki makhluk ini, apalagi hamba yang bertakwa. Khawatir tidak dapat rezeki. Orang kafir pun Allah beri rezekinya. Khawatir orang yang menegakkan perintah Allah, memberikan porsi yang banyak untuk mendidik keluarganya, membenahi keadaan agama keluarganya, kemudian Allah terlantarkan. Wal akibatu litaqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak yakin kita. Nanti waktunya habis. Nanti waktunya kurang, mereka nanti kurang rezekinya, siapa bilang? Maka ketika Allah tugaskan perintah keluargamu sholat, sabar kamu, tekun, beri porsi yang baik untuk ibadah sholat keluargamu, tiang agama keluargamu, kami tidak menanya kamu rezeki. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, bahkan kami yang memberi rezeki kamu. Supaya tidak ada alasan kami sibuk, kami ini, kami itu. Allah ingatkan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Bahkan semua makhluk ini Allah yang memberi rezeki. Allah memerintahkan suatu kepada kita, kemudian Allah menelantarkan rezeki kita? Tidak mungkin. Terhadap orang yang menjalankan tugas-tugas dari Allah Ta'ala, tanggung jawab dari Allah Ta'ala, Allah akan perhatikan rezeki mereka. Sedikit mungkin, tapi berbarokah. Dan tidak jarang yang diberi dengan banyak serta melimpah. Apakah ada orang dengan alasan mencari rezeki kemudian menelantarkan tugas yang hakiki? Alasan klasik tapi tidak benar. Ikhwati wa akhwati fillah. Barakallahu fikum jami'an. Maka dari itu kita mestinya memberi porsi yang banyak kepada tugas-tugas syariat. Penjagaan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Tegakkan pengajaran syariat dan penerapan syariat di sekop keluarga kita. Itu saja dulu. Jangan di rumahnya tidak tegak syariat, teriak-teriak di jalan penegakan syariat. Negara dia yang 12 kali 9 saja tidak tegak syariat. Apalagi negara dia yang dari Sabang sampai Merauke. Di rumahnya negara 9 kali 12 itu kan rumah. 9 kali 12. Lebarnya 9, ke belakang 12. Itu saja tidak tegak syariat. Rakyatnya cuma 5. Wakil sama anak-anaknya. Wakilnya cuma 1. Tidak punya menteri. Itu saja tidak tegak syariat. Kemudian keluar di tengah jalan keluar-keluar. Penegakan syariat. Ya tu bilai min dalik. Baik, kita sudah tahu, oh iya, Ternyata tugas kita itu ngawasi keluarga, para suami. Istri biar menjadi istri yang salehah. Keluar dari pendidikan, abah yang saleh, umi yang saleh ini, putra-putri yang saleh dan salehat. Banat-banin yang menjadi qurrata ayun fi dunya wal akhirah. Tentunya begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga demikian. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "Muru abna'akum bisalah li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Dan pukul mereka untuk sholat kalau sudah 10 tahun. Sebagian orang tua ngadu, gimana Ustadz mau merintah? Yang diperintah tidak ada. Udah kemana? Tidak tahu tadi main kemana sama siapa. Muta perintah pas waktu sholat, gak tahu entah kemana. Nah, orang yang gak ada mukulnya, gimana? Cari. Nyarinya kemana? Orang tua keblinger. Masa anaknya tanggung jawabnya, di waktu sholat pergi kemana, gak ngerti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat keadaan para orang tua sekarang ini. Lalai dari tugas agamanya. Tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jarang seorang tua anaknya sudah 7 tahun. Tidak diperintah sholat. Diam saja. Kalau besar nanti ngerti dewi. Kalau sudah masuk ma'had nanti soleh. Sekarang di rumah biasa saja. Di ma'had dibiasakan baik sholat. Ketika liburan pulang gak diperintah sama dia. Di rumah biar istirahat, di ma'had sudah kesel. Nah, anaknya tidur waktu sholat gak dibangunkan sudah. Kasihan, di ma'had sudah selalu sholat. Nah, di rumah libur dulu gak apa-apa, nanti ke ma'had mulai baik lagi. Pendidikan model seperti ini rusak luar dalam. Dibangun di ma'at, pulang digembur. Coba tanyakan praktisi pendidikan di ma'at-ma'at ini. Bagaimana keadaan hafalan mereka setelah liburan di rumah? Ada yang jawabannya lebih mungkin, Ustaz. Yang saya sering dapati, tidak bicara ini musrif, musrifat, garuk-garuk kepala. Pada kemana? Tertinggal di rumah hafalannya. Dan tidak bisa diambil lagi. Barakallahu fikum. Dikasih lembar tugas, orang tua ini tidak isi. Kalaupun diisi, ngisinya pas mau masuk, padahal liburannya seminggu. Diisinya semuanya tugas dikerjakan. Nilainya jayid jidan. Nah, pas dites, kenyataan dan catatan jauh luar biasa. Ini fenomena. Padahal pendidikan anak tanggung jawab orang tua. Sifatnya ma'had ta'awun alal bir wa taqwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadis Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa kullukum na'am kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. An ra'iyati, Setiap kalian itu diberi tanggung jawab. Dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan warajulu ra'in fi ahli. Dan suami itu punya tanggung jawab atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Di sini tidak dikatakan dan ustadz-ustadznya, musrif-musrifatnya akan mempertanggungjawabkan anak-anak orang lain. Tidak. Tanggung jawab dia sebatas bagaimana dia menjalankan amanah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha. Istri juga demikian, dia yang bertanggung jawab di rumah suaminya terkait pengawasan anak-anaknya. Bahkan seorang istri, seorang ibu madrasatil ula, pendidikan yang pertama sebelum dia keluar melanjutkan studi ke pendidikan yang selanjutnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah amanahkan kepadanya. Tidak diragukan lagi yang Allah tanggung jawabkan kepada seorang suami dan istri, anak-anak mereka. Dan ini pesan bagi kita semua, setiap kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita lihat bagaimana agama anak-anak kita. Dan mulai sekarang kita bayangkan itu yang Allah akan tuntut di hadapan Allah kelak dari kita untuk tanggung jawabnya. Nah, itu karena saya direcoki Mbah Kakung, Mbah Putri, masalah lain. Ini tanggung jawabmu. Tapi direcoki. Kenapa bisa kamu direcoki? Ini gak ada kambing hitam nanti di yaumil hisab. Nah, karena tetangga sebelah anaknya ini sering ngajak anak saya, gak ada urusannya. Kamu yang tanggung jawab. Sejak dulu diomongkan kamu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dunia bisa nyalahkan orang lain, lempar batu bisa sembunyi tangan, dan banyak kambing hitam di sekeliling kita. Kambing yang paling laris di muka bumi ini, kambing hitam. Semua orang mencarinya. Iya. Kalau ada salah, lah karena ini, oh karena itu. Nah, banyak kambing kita. Al-muhim kita ingat-ingat ini. Wajib atas kita sebagai kedua orang tua. Semangat dengan puncak kesemangatan. Untuk bisa mengemban kewajiban tanggung jawab ini. Mementingkan perkara pendidikan anak ini. Dan yang namanya wajib adalah dosa kalau kita kurang perhatian, apalagi menelantarkannya. Di antara kewajiban-kewajiban yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, pendidikan anak-anak kita. Karena ini kewajiban, dosa bagi yang tidak perhatian, apalagi menelantarkan kewajiban ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Imam Abi Dawud di dalam sunannya, beliau bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut." Cukup seorang itu dosa kalau dia melantarkan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Yakni istri dan anak-anaknya, menelantarkan pendidikannya, terbiahnya, dosa. Namun sangat mengherankan, sangat aneh, sangat disesalkan adanya sebagian orang tua yang dia tidak mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Seolah-olah urusan kedua orang tua ini cuma mengantar anak ke ma'had, membayar administrasinya, dan menjemput ketika liburan. Adapun ikut memantau hafalannya, memantau akhlak pengamalan apa yang dipelajari di ma'hadnya, nol besar. Sampai ada yang sampai tidak perhatian sama administrasi anaknya. Datang ke ma'had, antar, jemput sambil ngomong bulan depan ya. Ambil pulang. Besoknya afwan masih repot. Padahal anaknya makan di ma'had dan dia tidak puasa di rumah. Anaknya tidak diperhatikan makannya di ma'had. Dia makan, masya Allah, beli pulsa, berselancar di dunia maya pakai uang. Anaknya di ma'had kelupaan pendidikannya, administrasinya, makannya. Begitu ada kurang dan salahnya, musrif ini tidak becus, pondok tidak bagus. Anak saya tidak hafal Quran. Padahal sudah 3 tahun. Kamu sudah berapa tahun? Sekarang hafal belum? Nah, saya sih memang sudah terlanjur tidak hafal. Ini masalah. Bibit tidak jauh dari bobotnya. Iya. Nah, almuhin. Anak saya kok menurun prestasinya. Sulit sekali ibadahnya. Lah sampean gimana? Jangan-jangan ini imbas sampean juga pas putur. Nah iya ya. Ya sudah klop. Tapi kalau orang yang perhatian sama pendidikan anaknya, ketika di rumah tugas-tugas dari pondok yang diamanahkan ke dia, pagi ikut nasmi, tanda tangani, bagaimana pengamalannya dia pantau, diajak ke masjid, bagi yang laki-laki diawasi, ketika sholat sunnah gimana, benar atau enggak. Ada yang salah dia tanya, kamu sholat duduk tadi kayak gitu, apa seperti itu yang diajarkan ustadmu? Duduk, tawaruk kok seperti itu? Seperti itu yang diajarkan ustadmu? Enggak. Nah, gimana duduk yang benar? Oh begini, oh berarti yang gak beres anaknya. Bukan pelajaran fikihnya. Dia tahu. Jangan tiba-tiba ketika ada kekurangan tanpa cross check, tanpa apa, datang ke ma'had. Masa anak saya sholatnya jadi rusak setelah di ma'had? Oh jazakumullah khair, kalau lebih baik di rumah antum didik sendiri ya. Sudah dibantu, tidak perhatian, nyalahkan lagi. Sudah dibantu kalau ada kurangnya ya. Masuk kritik, gimana lebih baiknya gitu. Ini perhatian dia tidak ada kecuali jemput, ngantar. Setelah itu di rumah tidak diawasi. Di ma'had tidak pernah pegang HP, di rumah full. Nah, silahkan berselancar. Insya Allah. Ini fenomena ada. Padahal itu tanggung jawab dia. Mestinya kita sudah diberi kemudahan. Ada yang mau dititipi, ada yang mau diajak ta'awun. Kita sama-sama ketika di rumah kita juga menjadi pengevaluasi hasil belajar mengajar di ma'had. Dengar bacaannya tambah baik atau tetap atau bahkan menurun. Cek hafalannya, perkembangannya lamban, sedang atau cepat. Kita harus tahu. Barakallahu fikum. Tanya kesulitannya apa, teman-temannya bagaimana. Sehingga kalau kita tahu bacaannya kok masih seperti ini, Kenapa ini? Besok ketika ngantar tanya, Ustaz, ini saya pantau bacaannya kok seperti ini. Bagaimana? Oh iya Bu, ini begini, begini, begini. Nah ini memang lagi malas, tolong bantu doa antum. Terus apa masukan antum? Begitu mestinya orang yang punya perhatian. Nganter diam, jemput diam. Sekali beri masukan, ngamuk-ngamuk, caci maki. Allah musta'an. Maka barakallahu fikum, ta'awun. Bersyukur kita ada orang yang mau ta'awun kepada kita, tanggung jawab kita. Itu sesungguhnya. Kemudian yang perlu kita ketahui, ma'had, musrif, musrifat, musrifin, musrifat, itu semuanya sekedar bentuk ta'awun di antara kita dalam koridor firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal bir wa taqwa. Keberhasilan anak-anak kita di ma'had dari hasil belajarnya itu tidak lepas, karena ma'had ini pendidikan agama, tidak lepas dari taufiknya Allah Jalla wa'ala. Ma'had bukan mesin cetak, masukkan bahan jadi sesuai cetakan. Ma'had tafid, berarti kalau masuk situ keluar hafid. Nah, iya. Kalau ada itu perlu dimasukkan ke sana semua anak kita. Setiap masuk situ keluar pasti hafid, hafidah. Judulnya ma'had tafid, tapi banyak lulusannya yang tidak sampai hafid. Wajar. Kenapa? Hidayah minallah. Ma'had pun demikian, ada yang lulus, ada yang lolos. Tidak semuanya jadi orang-orang yang baik. Ada yang merotol. Kenapa? Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah itu dilalah wal irsad wal bayan. Petunjuk yang wujudnya menunjuki orang, ini kebaikan, ini kebenaran, ini jalan yang lurus. Irsad, petunjuk yang wujudnya apa? Bimbingan, bagaimana meraih kebaikan. Walbayan, yang isinya penjelasan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dalam surat surah ayat 52. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, ya ini bisa menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Ya ini bisa membimbing orang, bisa menunjukkan kepada orang lain, bisa menjelaskan kepada orang lain tentang jalan yang lurus. Kita sebagai orang tua punya kemampuan ini yang Allah karuniakan kepada kita. Kita sebagai orang tua itu bisa menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana menjadi anak yang saleh dan salihah. Kita bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita supaya jadi anak yang saleh dan salihah. Kita bisa menjelaskan berbagai materi yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Maka kalau kita tahu seperti ini, yang semangat kita ikut membimbing mereka, memantau mereka, mengarahkan mereka, amar ma'ruf kepada mereka, nahi mungkar kepada mereka, memberi motivasi, bacakan cerita-cerita tentang ulama, keutamaan-keutamaan thalabul ilmi, bersabar di dalamnya, sejauh mana kita menggunakan karunia Allah Ta'ala di dalam membimbing anak-anak kita, yang merupakan itu tanggung jawab kita yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sejauh mana kita sering punya waktu sama anak kita, menjelaskan tentang kebenaran ini, memotivasi mereka, membimbing mereka untuk istiqomah di atas jalan ini dan bersabar di dalamnya. Coba kita jujur saja, sejauh mana kita seperti ini? Atau kita diam, adanya sama mereka guru, sendok guru, tidak ada bimbingan, tidak ada kritikan, tidak ada teguran. Ketika terjadi kesalahan apa yang gak pantas, kita gak menegur anak kita. Lumrah masih kecil, besok kalau gede ngerti sendiri. Jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat anak-anak makan keliling tangannya kemana-mana, pegang. Kul, makanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Wakul biyaminik, wakul mahaulik. Hukum kala Rasulullah SAW. Pegang tangannya, makan diawali dengan bismillah. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat dengan tempat dudukmu. Jangan keliling nampak. Ini yang diingatkan anak-anak, cucu beliau. Makan kurma sedekah, suruh muntahkan. Bukan biarkan ini masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri. Dalam keadaan belum dicatat kolam atas perbuatannya, sebagai bentuk tarbiyah agar terbiasa dengan ketaatan. Diperintahkan sholat ketika anak 7 tahun, dipukul ketika 10 tahun, usia yang jauh dari baligh, sebagai bentuk pendidikan. Bukan nanti kalau sudah besar lah tahu sendiri, tidak bisa. Bukan begitu cara tarbiyah yang dituntunkan uswah hasanah kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 7 tahun sudah perintah sholat, dalam keadaan sholat belum wajib baginya. 10 tahun pukul untuk sholat. Usia 10 juga jarang yang sudah baligh. Pukul. Lihat pendidikan yang dicontohkan uswah hasanah kita. Kita diam belajar. Ketika uminya menegur, sudah. Jarno. Cik-cilik. Gede ngerti dewe besok. Saya dulu waktu kecil juga belum sholat kok. Nah, masa lalu yang kurang baik jangan diteruskan. Budaya kurang sehat jangan dijaga. Diperbaiki. Nah, saya dulu lulus SMA baru sholat 5 waktu genap. Nah, itu masa lalu yang sangat hitam. Jangan diulang, adanya perbaikan. Perekonomian saja ingin lebih baik, agama kok jalan di tempat. Perhatikan ini wahai para orang tua. Kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Ainain walisan wasafatain. Mata yang bisa memantau sejauh mana perkembangan agama anak-anak. Lisan, bibir yang bisa mengarahkan mereka, memberi motivasi mereka, penyemangatan, bimbingan, masukan kepada anak-anak kita. Gunakan dengan baik. Hidayatul irsad wa dilalah wal bayan. Maka hendaknya kedua orang tua, yakni punya motivasi tinggi untuk menunjukkan anaknya kepada kebaikan, membimbing mereka, menjelaskan kebaikan kepada putra-putri mereka. Coba di pondok, pulang pas liburan, nasmi bacaannya, lihat kemutkinan hafalannya, tanya bagaimana permainan dengan teman-temannya. Apa saja cerita yang terjadi di sakan kamarnya. Karena kadang-kadang musrif tidak bisa memantau secara keseluruhan. Ternyata ada teman kubah, biasanya begini orangnya, jelek ceritanya, jorok-jorok ceritanya, TV ceritanya itu. Jadi ketahuan. Oh iya. Akhirnya datang ke ma'at, ngantar naruh sambil anak saya cerita kepada saya. Katanya temannya namanya si A, itu seringnya cerita seperti ini. Yang membawa kisah geng motor ke ma'at dia. Yang perempuan ditanya, Masya Allah. Yang membawa bintang-bintang drama Asia, Korea, ternyata temannya. Yang menyemarakkan novel-novel cerita Jepang, ada temannya. Sehingga namanya sudah bagus-bagus ditambahin nama Jepang. Muhammad Harutakota. Ditambahi di belakangnya. Salma Inochi. Di bukunya, di mushafnya. Kok bisa demamnya seperti demam yang di luar? Ternyata ketika pulang ke rumah, kenalan sama teman di luar, dibawa ke ma'at. Ini kadang-kadang terlepas mereka ketika mau tidur, saling bercerita tentang apa ketika liburan, mainan apa saja. Nah, akhirnya di sana transfer dibuat Facebook. Nah, gimana caranya? Gampang, kamu minta belikan HP abimu, besok kalau liburan kita temuan, tak buatkan akun Facebook. Ini kalau orang tua tidak gali informasi apa saja obrolan temannya di ma'at, tidak bakal ketahuan. Mereka diam-diam ta'awun untuk menjaga privasi. Bahasanya setan begitu. Menjaga kemungkaran di antara mereka itu menjaga privasi. Saling diam, ustadznya dikibuli. Dan kalau sudah sukses, tidak terlacak pelanggarannya, sukses. Yes. Maka barakallahu fikum, benar-benar ini tanggung jawab Anda, wahai orang tua. Tanya, simak hasil belajarnya. Timbang kualitas agamanya. Awasi pengamalan di dalam muamalah dan akhlak. Cari tahu siapa teman dan apa yang dia obrolkan di luar jam pelajaran ma'at. Kemudian apa yang antum ketahui, berikan masukan kepada ma'at supaya situasi belajar mengajarnya lebih solid dan lebih bagus. Barakallahu fikum, perlu. Namun yang seperti ini jarang. Maka sebagai orang tua, melalui momen ini saya ingatkan, itu tanggung jawab Anda. Ta'awun, tugas Anda bukan cuma memperhatikan administrasinya, kemudian mengantarnya tepat waktu dan menyambutnya tepat waktu. Itu pun kebanyakannya mengantar terlambat, menjemput lebih cepat. Liburan kurang 2 hari. Wah, ini sibuk kalau hari itu. Maka 3 hari sebelumnya saya ambil. Insya Allah nanti tepat waktu masuknya saat 1 minggu terlambatnya. Ini model yang ketawa ini sudah praktek. Ini kenyataan. Sudah pengawasan masukannya tidak ada. Ngantar jemputnya tidak tepat waktu. Maka barakallahu fikum. Mari kita sama-sama ta'awun. Halal bir wa taqwa, termasuk dalamnya ta'awun di dalam tarbiyah anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah hidayatul taufiq. Nah, hidayah al-ilham wal-qabul. hidayah, petunjuk yang menjadikan seorang itu mencocoki kebenaran. Yang menjadikan seorang itu terilhami untuk melakukan kebaikan yang disampaikan kepada dirinya. Hidayah yang wujudnya menerima kritikan, masukan, bimbingan yang tersampaikan kepada dirinya. Adapun hidayah yang ini, hanya Allah yang berkuasa atasnya. Sebagaimana Allah berfirman ketika Nabi SAW kecewa, merasa gagal untuk pamannya Abu Thalib menerima Islam. Maka Allah sampaikan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tak bisa untuk menjadikan orang-orang yang engkau cintai menerima kebenaran, mencocoki kebenaran, menyambut kebenaran. Sungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah untuk orang menerima kebenaran, memegangi kebenaran, menjalankan kebenaran kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah paling tahu siapa yang pantas diberi karunia hidayah atau taufik. Maka ketika kita tahu hidayah atau taufik adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang tua, mestinya kita banyak memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memberikan taufiknya kepada buah hati kita. Berdoa kepada Allah ta'ala akan kesolehan anak-anak kita. Dan tidak sedikit dari orang tua yang seperti tadi keadaannya. Urusan dia terhadap pendidikan anaknya di ma'at sekedar antar jemput tadi. Kemudian dia juga lupa memanjatkan doa untuk kesolehan putra-putrinya. Terkhusus di waktu-waktu mustajabat di doa. Antara adzan dan iqamah. Menjelang huruf samsi sore hari Jumat. Bijau fil lail, tengah malam. Dia lupa dari mendoakan anak-anaknya. Bahkan tidak jarang yang lupa mendoakan dirinya sendiri. Keselamatan akhirat dia sendiri lupa. Ini semua kita tidak usah jauh-jauh melihat sana, situ. Tidak usah lihat sini, diri kita. Sejauh mana lisan kita basah dengan doa-doa kebaikan untuk putra-putri kita. Ini lagi yang kita tanyakan kepada kita, karena kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ya karena kesibukan tadi, karena nyari rezeki tadi katanya sampai lupa menyemak hafalan anaknya, mengecek kualitas bacaan dan kemungkinan hafalan anaknya. Tidak sempat ngawasi muamalah, amalan anaknya dalam bentuk ibadah, akhlak, keseharian dari pengamalan ilmu yang dia pelajari di ma'hadnya. Tidak punya waktu. Lebih parah lagi, tidak punya waktu untuk mendoakan anak-anaknya. Padahal mestinya dia semangat membimbing anaknya dengan hidayatul irsad yang Allah karuniakan kepadanya, dan dia menengadahkan tangannya kepada Allah Ta'ala, zat yang menyatakan, udu'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku, aku ijabai permintaan kalian. Barakallahu fikum. Kenapa kurang? Atau bahkan kenapa tidak ada perhatian? Apa alasan kita? Kalau saat ini kita bingung menjawab, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab? Kita lihat para nabi dan orang-orang yang soleh, kredibilitas solehnya bukan komentar orang-orang. Kredibilitas solehnya turun dari langit. Mereka mendoakan anak turunnya. Para nabi dan orang-orang soleh yang Allah sebut di dalam Al-Quran, uswah hasanah kita. Mereka berdoa untuk kebaikan anak turun mereka. Di antaranya apa yang Allah firmankan dalam surat Al Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, meminta kepada Rabb-nya dalam keadaan dia berkata, "Rabbi hadli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Rab, berikanlah kepadaku dari sisimu anak turun yang baik. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kita lihat. Saya tidak mau menunjuk, atau kita tidak usah mencari-cari, tapi kita lihat diri kita sejauh mana kita mendoakan anak turun kita akan kesolehan mereka. Barakallahu fikum. Koreksi. Kemudian juga Allah kisahkan doanya orang-orang yang saleh di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Waladina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri dan anak turun kami penyejuk pandangan kami, membanggakan kami dengan amal ibadahnya, akhlak dan muamalahnya kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada Rabb-nya Jalla wa'ala. Menyejukkan mata dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, dan jadikanlah kami sebagai contoh, posisinya depan dan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya di dalam ketakwaan. Bukan artinya dijadikan amir bagi kaum mukminin, tapi selalu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pengulu yang di depan di dalam majal kebaikan dan ketakwaan. Syahid dari ayat ini, hablana min aswajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Minta tentang kebaikan keluarga dan anaknya. Kenapa? Ini tanggung jawab dia. Dia berupaya untuk bagaimana mengemban tanggung jawab ini dengan baik, dan dia berdoa kepada Allah agar supaya ditolong, dimudahkan untuk bisa mengemban tanggung jawab tersebut. Maka dari itu keberhasilan anak kita di ma'had, di lembaga pendidikan manapun, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Butuh ikhtiar kita dengan memberikan tidak jenuh bimbingan-bimbingan hidayatul irsad dan tidak pernah bosan memohon kepada Allah hidayatul taufiq. Kalau dua perkara ini kurang, maka wajar kalau terjadi tidak tercapainya target. Maka ini yang harus dipahami oleh kedua orang tua. ma'had dan segala macam perangkatnya, sarana prasarananya, hanya lahan ta'awun di dalam mengemban tugas Anda, wahai para orang tua. Bukan sebagai sandaran baik atau buruknya anak-anak kita. Sebagai majal, medan untuk kita ta'awun alal birri wa taqwa. Sedangkan tanggung jawab di pundak Anda. Maka ikut bantu, atau bahkan Anda sekedar minta dibantu, Anda juga sibuk ngecek evaluasi. Bukan cuma semesteran yang ada diadakan ma'had, setiap pulang dievaluasi, diperhatikan. Secapek apapun Anda, daripada membuat Anda capek, taat di yaumil hisab. Maka dari itu, benar-benar pahami ini, sadari ini. Ma'ad butuh masukan dari antum. Informasi per anak ma'ad sulit mendapatkannya. Namun setiap orang tua pasti bisa membawa informasi dari putra dan putrinya. Untuk kemudian berikan masukan ke ma'ad. Anak saya cerita ada begini, begini, begini. Dan bukan ditelan mentah-mentah, di cross check. Kalau benar panggil, tanya. Kalau benar, segera tanggulangi. Segera perbaiki kekurangan yang ada. Dan ini butuh masukan dari na'am antum semua. Duhur jam berapa? 11:30. Insyaallah ini waktu kita skors dulu untuk persiapan sholat duhur. Insyaallah ba'da duhur kita sampaikan na'am barakallahu fikum penutup dari season yang kedua nanti, sebagai penutup yang terkait dengan langkah-langkah amal yang insyaallah membantu di dalam pendidikan putra dan putri kita. Sampai di sini, wallahu taala alam bissawab.